Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب الأرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tip memilih travel haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Ismail Radio, bahwasanya kita mengetahui kaum muslimin di negeri ini banyak yang melaksanakan umrah. Hanya saja sangat disayangkan sebagian besar travel haji dan umrah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pada kali ini saya ketengahkan karakter, ciri dari travel haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Travel haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan syarat diterimanya setiap amal soleh, yaitu memiliki dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Travel haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah, syarat pertamanya adalah selalu memotivasi keikhlasan kepada jamaahnya dalam segala rangkaian ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Karena itu, travel haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah tidak akan memberikan sertifikat haji atau sertifikat umrah kepada jamaah yang ikut kepada mereka, sebagaimana ijazah yang diterima oleh anak-anak didik ketika mereka selesai dari pendidikan mereka. Dan ibadah mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meletakkan kopiah atau topi putih, topi haji di atas kepala jamaah yang laki-laki. Dan tidak akan meletakkan kerudung atau selendang pada jamaah mereka yang wanita sebagai tanda gelar kehaji mereka. Sebagaimana banyak dilakukan oleh jamaah haji ketika mereka selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Pun travel yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengubah panggilan jamaah yang ikut dengan mereka, yang laki-laki diberi embel-embel dengan haji fulan, yang wanita diberi embel-embel dengan hajjah fulanah. Mereka menjaga dari aspek penyebutan saja, terlebih-lebih dari aspek ibadah. Mereka sangat konsisten menjaga jamaah mereka untuk tidak terjatuh kepada tindakan-tindakan kesyirikan, yaitu diantaranya sebagaimana di Madinah Al-Munawwarah, di sana terdapat makam Rasulullah. Mereka tidak akan membawa jamaah mereka untuk bertawassul, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kubur Rasulullah, memohon kepada Allah segala macam permintaan. Tapi mereka akan membimbing jamaah mereka untuk bertawassul dengan asma'ul husna, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam nama-nama tersebut seseorang dapat bermohon kepadanya. Kemudian mereka travel yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kubur beliau, karena hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah bagi Allah lah syafaat itu semuanya. Maka mereka meminta, mengajarkan jamaah mereka untuk meminta kepada Allah syafaat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan memberikan syafaat kepada mereka. Pun terapal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan jamaah umrah dan haji mereka mengambil kopiahnya, mengusap-ngusap, menggosok-gosok di dinding-dinding Ka'bah, sejadah-sejadah mereka, atau benda-benda lainnya, kemudian mereka bertabarruk di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah, bahwasanya keberkahan adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terapal yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi syarat yang kedua, yaitu berittiba', mengikut manasik hajinya, tata cara manasik haji mereka sesuai, mirip dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Makanya yang pertama di antara cirinya ialah mereka tidak menerima jamaah dengan membuka sistem kredit atau berhutang di dalam umrah dan haji mereka. Karena yang demikian, haji dan umrah hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, sebagaimana Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban manusia kepada Allah melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala dengan kasih dan sayangnya tidak memerintahkan orang yang sakit, tidak sanggup baginya untuk berdiri dalam solatnya, Allah memberikan keringanan baginya boleh duduk di dalam solatnya. Jika dia tidak sanggup duduk, maka boleh baginya solat dalam keadaan berbaring. Demikian pula dalam puasa Ramadan, Allah memberikan keringanan kepada kaum muslimin sebagai kasih dan sayangnya bagi orang yang sakit untuk menggantinya di hari yang lain, sebagaimana musafir diperbolehkan pula mengganti di hari yang lain. Demikian pula dalam hal zakat, sepanjang mereka tidak sampai nisab dan haulnya, tidak wajib bagi mereka mengeluarkan zakat mal. Demikian pula jihad dan ibadah-ibadah lainnya, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bagaimana dikatakan terapel tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membuka sistem pembayaran jamaah mereka dengan kredit berhutang, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang dengan doa beliau, Allahumma inni a'udhu bika dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari tekanan hutang dan penindasan para penagihnya. Terapel yang sesuai dengan sunnah adalah terapel dengan ciri kedua ialah jika wanita yang akan berumrah dan berhaji, maka mereka menetapkan bagi wanita tersebut keberadaan mahramnya. Mereka tidak menyengaja membuat surat mahram dan memahramkan orang yang bukan mahram, sebagaimana praktek-praktek yang terjadi pada terapel-terapel dengan keuntungan belaka, dengan semata-mata mencari dunia. Karena datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang sahabat ketika Rasulullah bersabda, la tusafirul mar'atu ila ma'adi mahram, tidak boleh bersafar seorang wanita kecuali memiliki mahram. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah terdaftar dalam perang yang ini dan perang yang itu, sedangkan istriku akan berhaji. Maka Rasulullah bersabda, menjawab pertanyaan sahabat tersebut, intalik fahujja ma'amra'atik, pergilah, berhajilah engkau bersama istrimu. Ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat yang lebih banyak ditunjukkan jamaah wanita. Mereka berangkat tanpa mahram. Ini menandakan bahwa terapel yang mereka percayakan dalam hal ini telah berkhianat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, terapel yang sesuai dengan sunnah ialah jika langsung menuju Mekkah, maka mereka berikhram di pesawat ketika sejajar dengan miqat Yalamlam, dan bukan berikhram di bandara Jeddah sebagaimana yang banyak terjadi para jamaah haji reguler, rombongan kelompok kedua yang mereka sampai di tanah haram. Di bandara Jeddah mereka berikhram dari sana. Mereka melewati tempat miqat tanpa berikhram ketika mereka sudah sejajar dengan miqat Yalamlam. Kemudian travel yang sesuai dengan sunnah yang keempat ialah tidak bertalbiyah secara berjamaah dengan dipandu pembimbing, tapi mereka bertalbiyah masing-masing, yang laki-laki dengan mengeraskan suara, sedangkan wanita cukup terdengar dirinya sendiri. Travel yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah tidak melaksanakan salat ihram 2 rakaat, karena yang demikian tidak terdapat dalam contoh manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka melaksanakan salat fardu, atau boleh bagi mereka di tempat miqat-miqat mereka melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian yang keenam, terapel yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam manasiknya bagi laki-laki ketika masuk ihram, menutup kedua pundaknya dengan pakaian ihram mereka dan tidak membuka pakaian ihram mereka dengan pundak yang sebelah kanannya kecuali dalam tawaf umrah saja. Di mana kita saksikan banyak jamaah haji dan umrah kita, sejak mulai mereka ihram, mereka membuka pundaknya yang sebelah kanan. Kemudian yang ketujuh, terapel yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca dan berdoa dengan suara-suara yang keras dengan dipandu seorang pembimbing, baik dalam tawaf, dalam sa'i, atau di Mina, di Arafah, dan di Muzdalifah ketika berhaji. Namun mereka berdoa sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedelapan, terapel yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membangun opini jamaahnya bahwa belum dikatakan berhaji dan umrah jika tidak mencium Hajar Aswad. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hajar Aswad, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walau la anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu, tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Dan jikalah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menciummu, maka aku tidak menciummu. Kesembilan, terapal yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membiarkan jamaah laki-laki mereka selesai dari manasiknya dengan mencukur sekedarnya beberapa lembar saja rambutnya sebagaimana yang banyak terjadi, tapi memerintahkan jamaah haji yang ikut dengan mereka dengan meratakan, bahkan menggundul kepala mereka. Karena orang yang menggundul ditunjukkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakannya sebanyak 3 kali, adapun yang meratakan Rasulullah mendoakannya hanya sekali. Terapal yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri yang ke-10 ialah tidak meninggalkan wukuf di Arafah sebelum terbenamnya matahari. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian terapel. Mereka tergesa-gesa menuju Muzdalifah sebelum terbenamnya matahari. Wukuf di Arafah bagi orang yang datang di waktu siang hari wajib baginya untuk wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Kemudian terapel yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang ke-11 adalah mereka mabit bermalam di Muzdalifah, dan tidak hanya sekedar mengambil batu-batu sebagaimana banyak dilakukan oleh travel, mencontohkan hanya mengambil batu-batu saja. Mereka tidak memerintahkan jemaah mereka untuk bermalam di sana, padahal hakikatnya mabit di Muzdalifah adalah wajib walau mereka hanya bermalam dalam separuh malam. Kemudian yang ke-12, terapal yang sesuai dengan sunnah, tidak melontar jumrah di hari-hari tasyrik, di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, melainkan sebelum masuknya waktu zuhur. Ini dapat disaksikan oleh jamaah sekalian bahwasanya mereka banyak melontar ba'da subuh. Ini menyalahi tuntunan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka melontar jumrah di hari-hari tasyrik, di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah setelah masuknya waktu salat zuhur. Kemudian yang ke-13, terapal yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengulang-ulang umrah dalam miqat tan'im atau ji'ranah dalam satu kali keberangkatan haji atau umrah. Dan ingat, ini banyak dilakukan jamaah haji dan umrah kita. Mereka tidak mengerti akan tuntunan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari-harinya, waktu hari-hari hajinya, mereka telah lelah dengan ibadah yang tidak dituntunkan oleh manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-14, terapal yang sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memisahkan kamar jamaah laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, juga memisahkan tenda jamaah wanita dengan laki-laki di Mina, di Arafah dan di Muzdalifah. Dan ingat, tidak sedikit terapal-terapal haji menggabungkan tidur jamaah haji mereka, baik di pemondokan-pemondokan, di tenda-tenda Mina atau di Arafah, sehingga terjadi ikhtilat. Justru mereka bermaksiat di hari-hari haji. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian yang ke-15, hendaknya terapal yang sesuai manasik haji dan umrah ialah amanah dari sisi perizinan, antrian kuota. Dan ini banyak orang berkhianat di dalam antrian kuota. Mereka sengaja menyogok agar jamaah haji mereka dapat berangkat, menggeser kuota orang lain agar jamaah haji mereka dapat berangkat, tidak menunggu antrian yang resmi dari Departemen Agama. Kemudian travel yang sesuai dengan sunnah ialah yang sesuai dengan janji fasilitasnya. Kemudian dan memilih pembimbing ibadah yang berakhlakul karimah. Para pendengar Radio Ismail, semoga tip memilih travel haji dan umroh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ini menjadi panduan bagi kita semua, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.